السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. أما بعد، جماعة صلاة المغرب Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan malam kali ini kembali kita membahas tentang menyayangi muslimin. Menyayangi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Dua bab panjang telah kita bahas. Hadis demi hadis telah kita pelajari. Terakhir kita sampai pada bab satri auratil muslimin, termasuk menyayangi muslimin adalah menutupi aib dan kekurangan mereka. Mereka tidak maksum, mereka berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Sedangkan kita tahu ketika mereka tersebar dan tidak dilindungi aib-aibnya, yang terjadi adalah kerugian. Yang terjadi adalah mereka tidak laku di tengah muslimin yang lain. Tentunya ini khusus bagi mereka yang tergelincir, jatuh, bukan yang memang mujahid. Sengaja-sengaja menampak-nampakkan dosanya, aibnya, bangga dengan kesalahan dan dosanya. Itu semua karena orang itu akan menjadi mahal kalau dia tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan tambah murah di saat dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala menyampaikan, hanu alaihi fa'asawhu, walau azzu la'asamahum. Maju enggak apa-apa ya. Maju. Enggak perlu empat-empatan ya. Nah. Mereka ahlu maksiat itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mudah bermaksiat. Jadi ahlu maksiat itu tidak ada harganya di sisi Allah, sehingga mudah bermaksiat. Kalau seandainya mereka itu mahal di sisi Allah, maka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatannya. Demikian. Kemudian kembali lagi, menyayangi sesama muslim itu menjadi akhlak masyarakat terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 29. Ini ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Dan orang-orang yang bersama beliau, yakni para sahabat, keras kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi di tengah mereka. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda pada mereka itu, di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik, kepada sesama juga berakhlak, saling menyayangi. Dzalika mathaluhum fit Taurah. gambaran dan permisalan para sahabat itulah tergambar disebutkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan sama juga disebutkan di dalam Injil. Ini orang Nasrani, orang Yahudi tahu bahwa sahabat-sahabat yang akan mendampingi Nabi SAW adalah orang-orang yang bagus ibadahnya kepada Allah dan baik akhlaknya kepada sesama. Karena tidak bisa dipisahkan. Katanya ibadahnya bagus, namun akhlaknya buruk. Ini tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa disetujui, karena itu sudah hal yang saling melazimkan. Orang tidak bisa dikatakan akhlaknya baik kalau ibadahnya rusak. Saya enggak sholat enggak apa-apa, yang penting rajin infak. Ditolak. Saya enggak apa-apa rajin beribadah. Saya beribadah kepada Allah, saya utamakan dalam arti fardiyah yang sifatnya ibadah individual. Adapun kepada sesama saya cuek, tidak urusan, tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah contoh nyata. Masyarakat pertama dalam umat ini yang ibadahnya kepada Allah sangat semangat, bagus, ikhlas, kepada sesama juga memiliki perhatian. Di malam kali ini kita masuk bab baru. Babu qada'i hawa'ijil muslimin. Bab disyariatkannya seseorang menunaikan kebutuhan saudaranya muslim. Saudaranya muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Al-Hajj ayat 77. Dalil yang disampaikan ini yang pertama umum. Yani berbuat baiklah kalian. Semoga dengan kalian berbuat baik itu, kalian akan menggapai falah, kesuksesan. Al-Hawa'ij, ma yahtajuhu al-insan liyukmina bihi umurahu. Al-hawa'ij itu kebutuhan. Artinya apa? Kebutuhan. Yang namanya manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan di sini ada yang sifatnya darurat, harus ada. Ya. Ada juga yang sifatnya adalah mukammilat. Ya, mukammilat, penyempurna, penyempurna. Adapun daruriyat, sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap insan untuk mengamankan dirinya. Mengamankan apa? Dirinya, seperti makanan misalnya. Makanannya darurat. Dengan makan seorang itu aman. Umumnya manusia ya makan. Umumnya manusia apa? Makan. Minum. Ya, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, pakaian. Ini hajah. Barakallahu fikum. Karena ini daruriyat, kebutuhan yang sifatnya darurat, sebagian ahlul ilmi sampai mengatakan, kalau ada saudaranya kelaparan di samping kita, ya, maka itu sudah langsung menjadi tanggung jawabnya. Muslim ya, yang muslim. Kalau yang kafir, orang kafir itu memang tidak ada harganya. Tapi tidak ada salahnya kita membantu. Tidak ada salahnya kita apa? Membantu. Tapi kalau itu saudara kita muslim, ya, sudah menjadi tanggung jawabnya. Apalagi sampai meminta. Apalagi sampai meminta. Barakallahu fikum. Kalau kemudian dia membiarkan sampai saudaranya meninggal, ini dia bisa dituntut secara syar'i. Secara apa? Syariat. Berdosa besar sekali. Berdosa besar sekali. Berbeda dengan manusia silver, ya. Manusia silver itu gede-gede badannya itu, yang enggak pakai baju aja gemuk, ya. Itu jadi tukang batu bisa. Orang terkadang memang bukannya tidak bisa kerja di celah yang lain, tapi memang dia membiasakan diri pada pekerjaan itu. Pada pekerjaan itu. Tapi saya nggak ngerti juga itu manusia silver agamanya apa. Ya. Karena ketika menemui waktu sholat, manusia silver harus wudhu. Ya enggak? Kalau air wudhunya enggak tembus, enggak sah. Artinya, kalau dia jadi manusia silver setengah 12, sulit dia kemudian sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur apa? Berjamaah. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki apa-apa. Secara tenaga tidak bisa dijual, secara ide tidak bisa dijual. Amma idza kana al-amru hajiyan wa laysa daruriyan fa innal afdala an tu'ina akhaka ala hajati wa an tuyassiraha lahu ma lam takunil hajatu fiha madarratuhu. Adapun kebutuhan yang sifatnya bukan darurat, hanya sebatas butuh gitu. Kan ada butuh sekali, ada butuh, ada penyempurna. Ada penyempurna. Kalau itu adalah kebutuhan saudara kita, maka sayangnya kita kepada saudara kita adalah menolongnya. Adalah apa? Menolongnya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong, menolonglah. Berbeda kalau kebutuhannya itu adalah kebutuhan yang memadorotkan. Misalnya, orang sudah kebiasaan merokok. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah. Sudah memiliki kebiasaan merokok, kemudian sedang tidak punya rokok, kemudian dia mengatakan saya butuh rokok. Kalau kita bantu untuk dia mendapatkan rokok, berarti kita memadorotkannya. Maka pada saat itu kita jangan menolong. Kita jangan apa? Menolong. Ini. Meskipun itu ayah kita, orang tua kita, sampai pun kalau beliau marah, tetap kita tidak melanjutkan perintahnya, tidak membantu dia untuk mewujudkan rokok tersebut. Ya, marah ya marah, nggak apa-apa. Marah itu bukan termasuk durhakanya anak. Wala takun aqan lahu. Ya, ini tidak masuk pada kedurhakaan. Tidak masuk dalam apa? Kedurhakaan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Riwayat Bukhari. Bantulah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Membantu saudaranya yang dizalimi dengan mencegah apa yang akan dia lakukan. Dengan tidak menyediakan permintaan dia yang bermadarat, maka kita telah membantunya. Maka secara makna syar'i dia telah menunaikan kebutuhannya. Butuhnya dia sehat apa sakit? Sehat. Ya. Kalau dia mengatakan butuh rokok padahal akan membuat dia sakit, membuat termadharatkan, berarti dia tidak menyelesaikan apa? Kebutuhan yang sesungguhnya. Kebutuhan yang sesungguhnya. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah setelah bab satru auratil muslimin, menutupi aurat muslimin. Karena ini juga bentuk sayang. Kalau kita sayang kepada saudara kita, membenahi aib mereka, ya, tidak menyebarluaskan, tidak mengumbar, karena dengan diumbar nanti dia jatuh. Kalau harga dia jatuh, nggak dipercaya orang, apa yang terjadi? Dia nggak bisa hidup. Orang kalau sudah tidak dipercaya sama siapapun, hancur kehormatannya, nggak bisa hidup. Mau kerja ke sini ditolak, mau dagang ini nggak laku, mau hubungan ini nggak dipakai. Kasihan kan? Kasihan. Padahal dia masih bisa dibenahi. Ya, berbeda sekali lagi dengan orang yang bangga dengan apa? Dosa dan kesalahannya. Maka kita gak boleh hasad kepada saudara kita, untuk akhirnya kita menghasut dan ingin menjatuhkan saudara-saudara kita. Yang meninggikan kita adalah Allah, yang merendahkan kita juga Allah, dengan sebab dosa kita masing-masing. Tidak akan mungkin seseorang bisa menjatuhkan saudaranya ketika Allah tidak menjatuhkannya. Tanggung jawab kita adalah menjaga diri dari kesalahan dan dosa, sehingga kita akan selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan disyariatkan, tapi bukan dengan menjatuhkan saudara-saudara kita. Naam. Orang munafik melihat Abdurrahman bin Auf infak banyak, mura'in, kamu ini riya. Ya. Kalau iri bilang, kan gitu. Munafikin yang suka seperti itu. Abdurrahman bin Auf bawa harta banyak untuk sedekah, bilang pamer kamu itu, ya. Giliran ada sahabat yang infak cuman setangkap kurma, Allah enggak butuh sedekahmu. Ya, munafikin. Kalau sesama muslimin tidak. Ketika saudaranya membawa infak banyak, dia doakan, barakallahu laka fi malik. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang banyak, yang jariah kepadamu. Ya. Ketika orang saudara kita membawa infak yang sedikit, kita juga mengucapkan jazakallahu khair, Allahu syakir. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sedikit apapun, maha bersyukur, maha berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Demikian, barakallahu fikum. Muslimin sangat membutuhkan satu sama lain. Maka pada bab sekarang ini, qada'i hawa'ijil muslimin. Baik itu kebutuhan jasadnya, kebutuhan rohaninya, kebutuhan ilmu, dan seterusnya. Bahkan sampai kebutuhan lobi. Paham ya, kebutuhan lobi? Jadi saudara kita punya hajat, ya, dengan seseorang. Dia kalau langsung nggak bisa, harus pakai perantara untuk melobi. Ya. Nah, nanti dibahas di bab setelahnya terkait dengan asy-syafa'ah. Bab menjadi perantara untuk saudaranya. Untuk apa? Saudaranya. Jadi makelar itu jangan salo, ya. Itu juga amalan baik, ya. Jangan langsung dikatakan mereka itu jelek. Salo kalau dia sudah menjadi wakil dari pemilik barang, ya dia memiliki kedudukan wakil. Tanpa calo, tanpa makelar, kadang kita kesulitan membeli atau menjual barang. Ya enggak? Iya. Kita mau jual tanah. Ya. Calo dan makelar ini kan punya link. Punya link. Kita paling ngasih 2,5%. Alhamdulillah kita enggak pakai pusing-pusing ada pembeli. Itu termasuk dari apa? Asy-syafa'ah fi ma bainan nas fid dunya. Ya, perantara atau lobi nanti dibahas tersendiri. Maka termasuk sayang kepada muslimin adalah memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan kebutuhan mereka, ya. Terlebih lagi kebutuhan yang sifatnya darurat. Yang sifatnya apa? Darurat. Bukan seorang mukmin dirinya kenyang, saudaranya lapar di sampingnya. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un. atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dikatakan mukmin yang baik dia kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Tetangganya kelaparan. Memperhatikan lingkungan itu sangat diperhatikan Islam sebelum orang-orang menyampaikan hal ini. Ya, Islam sudah sangat perhatian tetangga, tetangga, tetangga, tetangga. Bahkan Jibril, majalah Jibril, yusini bil jar hatta wanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, apalagi tetangga Muslim. Ya, sampai aku berpikir Jibril akan memasukkan tetangga menjadi ahli waris. Ahli waris kan keluarga. Keluarga kan kita sayang. Tetangga Muslim ini juga harus kita sayangi. Harus kita apa? Sayangi. Baik. Beliau membawakan hadis ataupun ayat umum. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah baik. Berbuatlah kalian. Perbuatan-perbuatan baik, la'allakum tuflihun. Karena dengan itu kalian akan sukses. Ini perlu diingat-ingat. Kita membantu kebutuhan saudara kita, artinya sedang membantu diri kita sendiri. Ya. Jangan merasa rugi, jangan merasa malas, jangan merasa saya mengeluarkan sesuatu. Ya. Nah, karena yang namanya titipan Allah, itu harus disalurkan. Kalau kita punya ilmu, saudara kita butuh ilmu, ya memang harus disalurkan. Ya, kita punya harta, saudara kita butuh harta. Kita punya perusahaan, saudara kita butuh karyawan, menjadi karyawan, memang harus disalurkan. Ya, sekarang kalau kita hanya menerima dan tidak mau menyalurkan, normalnya seorang muslim mukmin pasti akan merasakan sakit. Merasakan apa? Sakit. Ya. Saya ibaratkan jenengan ya, bisane mangan tok, minum tok, tapi ora bisa buang. Gimana? Ya, operasi kan? Operasi. Bongkar perutnya, buang air lewat perut. Ya, lewat naam. Ada penyakit prostat lah, kandung kemih, ada ini dan itu. Maka ketika kita menikmati menerima titipan Allah, kita harus merasa nikmat juga ketika menyalurkan. Ya, senang plong. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling semangat memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan Nabi pernah salat asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar, tidak zikir langsung pulang. Cepat banget, beliau langsung pulang. Fafazi'anna sumin sur'ati. Sampai para sahabat itu terkaget-kaget. Ada apa ya? Namanya orang selesai sholat, apalagi Nabi, mesti zikir. Nah kalau jenengan klepat itu sih ya, orang gumun, anu bisa biasa. Ya, misale gitu. Ya, permisalan, mudah-mudahan salah. Ya kan? Kalau orang sudah biasa sholat, kemudian kabur. Salam kabur, salam kabur. Ya biasa, gak akan mengherankan. Nabi nih, Nabi biasa selesai sholat dikir. Kok langsung sebret? Ya, kemudian Rasulullah masuk lagi ke masjid. Ya, sedang mendapati para sahabat sedang terheran-heran. Ya, kemudian beliau mengatakan, Zakartu tibron indana. Aku tadi selesai sholat, bukan pas sholat. Selesai sholat, salam ingat ada beberapa harta yang harus dibagi. Ya, bukan beliau ingat pas sholat. Kalau beliau ingat pas sholat berarti enggak khusyuk. Nah, Nabi itu khusyuk di dalam sholat. Begitu selesai sholat, salam langsung ingat, langsung beliau pergi. Kenapa? Karena titipan harus segera ditunaikan. Harus segera apa? Ditunaikan. Amanah. Ya? Amanah. Semua yang ada pada kita itu amanah. Kalau kita masih dibutuhkan saudara kita, bersyukur dan bahagia. Jangan malah ngerestula. Jangan malah kita itu merasa berat. Kalau masih ada orang membutuhkan kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih tangguh, ya kan? Berarti kita masih berguna. Masih berpeluang pahala. Orang itu nanti akan sedih. Punya harta banyak, orang gak ada yang butuh kepada dia. Ya, punya ilmu banyak, gak ada orang yang mau ngambil ilmu darinya. Punya tenaga kuat, gak ada orang mau minta tolongan sambat. Ini gak ada yang butuh. Ya, apa gunanya hidup kalau sampai tingkatan seperti itu? Ya, maka di saat kita masih dibutuhkan oleh saudara kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu artinya Allah masih membuka peluang kita beramal saleh. Kita beramal saleh. Nah, lihat kehidupan Rasulullah, para sahabat. Kalau kita bahasakan mereka itu direpoti, ya, yang paling berhak untuk merasa direpoti siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hampir setiap orang itu mengeluhnya kepada Nabi, ya, urusan harta kepada Nabi, urusan keluarga kepada Nabi. Dan Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bicara menyampaikan nasihat, tapi juga memberikan solusi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Ashrohun nasi sodro, orang yang paling luas hatinya. Ya. Bertambah kita diperlukan orang, bertambah kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam dalam sebuah hadis, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ilmunya, hartanya, idenya, tenaganya, ya, bimbingannya. Ya. Saudara kita kadang secara harta cukup, tapi perlu nasihat. Ya, dia butuh nasihat. Kita nasihati, kita sampaikan, kita bimbing. Saudara kita ini sehat, tapi dia membutuhkan harta. Ya. Kita barakallahu fikum menjadi perantara. Kalau memang kita punya, kita kasih. Kalau memang kita bisa menjadi perantara, kita carikan dia pekerjaan, berikan ide-ide. Ya. Naam. Barakallahu fikum. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kita masuk hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain. Seorang muslimah adalah saudari muslimah yang lain. La yadhlimuhu. Jangan mendoliminya. Pada harta, kehormatan, fisik, jasmani, rohaninya. Jangan mendolimi saudara muslim, saudari muslimah. Kalau ada kedoliman, pasti rusak ukhuwahnya. Persaudaranya pasti robek. Pasti apa? Robek. Ya, pasti robek. Tidak merendahkannya, tidak mengumpatnya, tidak mencelanya, tidak mengganggu harta, darahnya, dan kehormatannya. La yadhlimuhu. Pertama apa? Jangan mendoliminya. Lisan kita, tangan kita jaga. Jangan ngetik status yang membuat saudara lain gusar. Membuat saudara-saudaranya ketakutan, membuat saudara-saudaranya merasa tidak baik. Ya, berhati-hati, bijaklah. Wala yuslimuhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang kedua, dan janganlah dia menyerahkan saudaranya. Menyerahkan saudaranya dalam kehancuran. Maksudnya yuslimuhu itu tidak membiarkan saudaranya ditangkap musuh, saudaranya celaka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, al mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak curhat atau orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dibebani amanah. Artinya kalau saudaranya kita ini meminta arahan, dalam urusan dunia ataupun agama. Kalau urusan agama lebih lagi, ya, urusan dunia misalnya, ini afwan, bagusnya saya berobat ke dokter sana, atau rumah sakit sana, atau rumah sakit sana. Kita tahu yang paling bagus adalah sana. Kemudian kita mengarahkan kepada yang tidak bagus. Ini termasuk dari apa? Yuslimuhu. Membiarkan saudaranya binasa. Membiarkan saudaranya apa? Binasa. Tidak mungkin seperti ini kecuali di dalam hatinya ada hasad, ada benci, ada pengin menjatuhkan. Ukhuwahnya rusak kan? Rusak. Dalam urusan agama, afan, saya bagusnya ngaji di masjid sana apa di masjid sana? Kalau dia bilang semuanya bagus, ya, mau dimanapun bagus, yang penting masih muslim, ya. Dia tidak tekankan bifahmi salafis salih yang amanah secara ilmu, secara amal, ya, amanah secara manhaj, secara keilmiahan. Dia tidak arahkan seperti itu. Maka dia telah khain, yuslim akhah, membiarkan saudaranya apa? Binasa. Ya. Maka Nabi SAW tidak pernah mencelakakan ataupun membuka peluang saudaranya jatuh pada kebinasaan. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu pernah minta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tolong saya dijadikan pejabat." Maksudnya saya jadikan, ya bahasa gampangnya, bupati apa gubernur lah. Karena wilayah muslimin sudah mulai lebar. Jadikan aku sebagai wali, sebagai pejabat. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Dzar, innaka rajulun dha'if. Innaha amanah." Wahai Abu Dzar, menjadi pejabat, menjadi pemimpin itu amanah. Kamu itu lemah. Jadi Nabi SAW tidak membiarkan ya Abu Dzar untuk jatuh pada kebinasaan, jatuh pada dosa. Dalam keadaan beliau enggak mungkin, karena ambisi kepemimpinan enggak mungkin. Abu Dzar itu murni tulus. Tapi apa? Tapi enggak mampu, jangan. Ya, jangan. Kana khaira man ista'jartal qawiyyal amin. Sebaik-baik orang ditunjuk untuk sebuah tugas, itu yang kompeten dan amanah. Kompeten dan apa? Amanah. Jujur tapi tidak bisa, percuma enggak? Percuma. Bisa tapi enggak jujur, percuma juga kan? Rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan membenci Abu Dzar. Tapi Rasulullah tahu kalau Abu Dzar diberi kesempatan itu kasihan. Ya, kasihan. Oleh karenanya kita harus ya melihat kapasitas saudara kita. Budak saja di tengah Islam itu enggak boleh dibebani di luar kemampuannya. Kalau memang berat dibantu, apalagi karyawan. Ya, ketika kita memiliki karyawan, kita jangan semena-mena. Kalau memang itu tugasnya berat, kita bantu beliaunya, kita bantu. Nah, ya semampu kita. Barakallahu fikum. Jadi al-muslimu akhul muslim, kata Nabi. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Menjaga ukhuwahnya dengan bagaimana? La yazlimuhu. Satu, jangan mendzaliminya. Dua, wala yuslimuhu. Jangan membiarkannya. Jangan apa? Membiarkannya. Harus memang dipegang. Saudara kita muslim itu harus diarahin, dipegang. Jangan, kamu mau investasi apa? Investasi apa yang lagi ngetren? Simonida apa-apa? Ya, yang seperti itu. Ya, saya mau pinjam online, saya mau ini, mau itu. Jangan ini, bahaya. Ya, jangan. Apa yang kita tahu itu bahaya, saudara kita belum tahu itu lubang bahaya, kita jangan yuslimuhu. Biarkan aja lah, biar dia jatuh, kita ketawain. Berarti kan apa kita ini? Ada tidak sayang kepada saudara kita. Ya. Apa pinjol? Ya. Oh, dulu penjol, oh, sekarang pinjol. Ya. Bikin orang pusing. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ini sabda Nabi penting sekali. Siapa saja berada pada kebutuhan saudaranya, maksudnya membantu bergerak, Allah niscaya akan menyelesaikan kebutuhannya. Ini tawaran mahal, tawaran besar sekali. Kalau kita membantu saudara kita, berarti kita sedang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Ya. Ini yang mungkin akan menghilangkan ego kita, menghilangkan malas kita, menghilangkan eman-emannya kita, atau bakhil dan pelitnya kita. Ya. Ingat, ketika kita membantu saudara kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mempermudah saudara kita belajar, nanti kita dimudahkan untuk belajar. Dimudahkan untuk apa? Belajar. Ya. Kita memudahkan saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan, nanti kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Itu justru cara yang ampuh manjur. Kalau kita sayang kepada orang lain, Allah akan sayang kepada kita. Ya. Jadi jangan kita berpikir ngapain ngabisin energi untuk orang lain. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena seorang muslim ketika membantu saudaranya muslim pasti akan mendapatkan ganjaran lebih. Akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini berbeda saja orang yang menanggung keluarga banyak, menanggung anak-anak yatim, rezekinya beda dengan orang yang hanya menanggung orang sedikit. Maka salah anak dua saja. Nah, itu akal-akalannya mereka, orang-orang kafir. Ya, anak cukup dua gitu ya. Nah, padahal orang gak punya anak melarat juga banyak. Ya enggak? Bahkan belum nikah. Udah sakit-sakitan, gak punya harta. Belum nikah. Juga banyak. Juga apa? Banyak. Ya. Artinya jangan pernah takut ketika seseorang diberi apa? Diberi apa kebutuhan-kebutuhan saudaranya. Dia harus menyelesaikan apa kebutuhan-kebutuhan saudaranya. Pasti Allah akan bantu. Pasti Allah akan apa? Bantu. Jenengan talang yang diberi pahala, ya. Cuma untuk lewat aja. Ya, untuk lewat aja. Tentunya dengan apa? Dengan semangat. Dengan apa? Semangat. Barakallahu fikum. Lanjut Nabi SAW bersabda. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ini juga tawaran yang sangat mahal. Wahyu. Dan barang siapa yang mengurai dari seorang muslim satu kesusahan. Kurbah itu susah banget. Masalah besar, problem. Ya. Barang siapa yang mengurai satu problem saudaranya muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurai satu problem dari problem-problem yaumul qiyamah. Nah, itu tawaran besar sekali. Problem di dunia ini seberat-beratnya apa sih? Ya, seberat-beratnya bangkrut, mati gitu ya kan? Orang mati apa mesti susah? Orang mati apa mesti susah? Jawabannya enggak. Enggak. Coba sih kalau kita ngelihat orang yang hidup gak hidup, mati juga gak mati. Tersiksa, stroke misalnya dan lain-lain. Ya kalau ditawari mending mati apa urip? Ya mending mati, baiklah janjane kan gitu. Mau bangun, gak bangun. Mau meninggal belum jadwalnya. Ya kan? Ya. Orang meninggal itu belum tentu jelek, belum tentu sengsara. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba ini lebih baik mati, ya pasti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Naam, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang dengan menghidupkan orang, kadang dengan mematikan orang. Oleh karenanya Nabi bersabda, "La tatamannau." Ya. Al-mauta la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jangan sekali-kali kalian berandai-andai mati karena ada musibah yang menimpa. Fa in kana la mahalata, kalau memang harus berdoa, berdoalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikan, hidupkan aku kalau Engkau tahu hidup baik bagiku. Dan apa? Matikanlah aku di saat Engkau tahu kematian lebih baik untukku bagiku. Ya. Nah, jadi kematian, kebangkrutan belum tentu itu adalah madarat. Memang secara umum orang ya takut mati, takut bangkrut. Tarohlah. Ya, tarohlah. Kita menyelesaikan saudara kita yang bangkrut, akhirnya dia bangkit. Kan dari nol lagi nih kita bantu. Kemudian dia yang tadinya sudah hampir mati, kita terapiin dia, kita perhatikan pengobatannya sampai kemudian berhasil sembuh. Itu dibanding kesulitan akhirat jauh. Apa ada terapi karena neraka gitu? Iskobong. Ya. Ahwanu ahlin nar azaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya itu Abu Thalib. Huwa fi dhahdahi jahannam bi dhahdahi min nar. Walaula ana lakana fi dharkil asfali minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Thalib itu di neraka yang dangkal. Kalau bukan karena aku, dia pasti dikerakapi neraka. Sendalnya dibakar, otaknya mendidih. Apa bisa diterapi? Bisa enggak? Bisa ditolong? Enggak bisa. Otak mendidih itu paling ringan. Ya. Azab neraka paling ringan otaknya mendidih. Ya. Ya wajar karena 69 kali lipat panasnya. 69 kali lipat panasnya api dunia. Ya. Sehingga dulu wanita-wanita salihah zaman salaf, kalau suaminya mau kerja, bilang, "Mas, kami siap menahan lapar dibanding kita harus siap menahan api neraka. Kami enggak mampu." Artinya carilah yang halal. Carilah yang halal. Wong wadon kemien, ya. Nah, perempuan zaman dulu, ya. Kalau perempuan zaman sekarang, kalau yang tidak tersentuh ilmu, tidak tersentuh qanaah, bahaya. Suaminya mau infak aja dihalang-halangi, ya. Kadang-kadang suaminya jadi berdosa, ambisius, tamak dunia karena istrinya. Bah, samping kanan tuh Innova. Innova tuh pojokan. Mosok jenengan senior 2009 baik, ya. Overhead man ini. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Oh iya, ini perlu ganti ya, mah. Iya. Terus donasi masjid gimana? Pending dulu, enggak apa-apa kan masih banyak muslimin yang pada sedekah. Ya kan? Del-delan. Ya, ibaratnya udah enggak apa-apalah muslimin bah pada masuk surga semua, kita tak kerian. Ya, kerian. La yazalu rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhirahumullah. Orang itu akan selalu menunda-nunda sampai Allah tunda. Sampai Allah apa? Tunda. Jadi kita dalam urusan akhirat ya semangat, terdepan, ya. Namun jangan takut kebanyakan pahala, belum tentu diterima. Belum tentu apa diterima, ya. Ini puasa Arafah sudah, puasa Senin Kamis sudah katanya menghapuskan dosa yang lalu dan akan datang. Ya wis bersih kan. Iya, kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa apa? Lihat ini. Jadi demikian ya. Barang siapa yang mengurai dari seorang muslim problem dunia yang berat satu saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurai problemnya nanti yang berat pada hari kiamat. Taruhlah satu aja problemnya apa? Misalnya problem apa? Problem amalan kita itu ternyata imbang. Mau masuk surga enggak bisa karena dosanya juga imbang. Problem kan? Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, "Ya Allah, masukkan dia ke surga." Selesai enggak? Selesai. Pada saat itu deg-degan banget udah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah seorang hamba kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa penerjemah. Langsung tanpa penerjemah. Nah. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa la yanduru ashama minhu illa ma qaddam. Dia tidak melihat ke kanan kecuali amalan yang sudah dia kerjakan, melihat ke kiri kecuali amalan yang telah dia kerjakan. Kanan amalan baik, kiri amalan jelek. Fannaru tilqa wajhi, dan neraka di depan matanya. Coba lihat amalan kita segini, amalan jelek segini, neraka di depan mata. Deg-degan enggak? Takut, hawanya takut. Kurba, syadidah. Maka pada saat hari kiamat nanti, itu malaikat aja gak bisa ngomong. Malaikat itu yang kuat sekali gak bisa ngomong. Kecuali diizinkan oleh Allah, dan itu pun ngucapnya pasti yang benar-benar. Ya, ngucapnya yang benar, benar. Malaikat gak bisa ngomong. Bicara setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurbah min qurbi yaumil qiyamah. Ini tawaran yang mahal kan? Ya. Untuk menyelesaikan kebutuhan saudara kita muslim, saudara kita muslim, tapi jangan takalluf. Tapi jangan apa? Takalluf membantu baik, tapi semampu kita. Ya, bukan dalih membantu saudara kita yang kewajiban kita terbengkalai, bukan. Bukan seperti itu juga. Karena walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqsuru wa kana baina dzalika qawama. Orang saleh itu adalah orang yang apabila berinfak tidak sangat pelit dan tidak sangat royal tanpa memikirkan yang lazim baginya. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi apa? Qawama, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah, titik tengah, seimbang, ya, seimbang, ya. Sudah tahu dia harus ngasih makan kambing, dia punya kambing, 100 kambing misalnya. Dia punya ini, punya itu, tenaganya kan sudah berkurang nih. Tidak kemudian dia barakallahu fikum kerja bakti berlebihan. Bagus memang ta'awun itu bagus, kerja bakti itu bagus. Tapi apa yang wajib harus didahulukan terlebih dahulu. Terlebih dahulu itu kalau sisi tenaga. Kalau di sisi harta ya tadi. Ya, jangan terlalu royal tapi keluarganya terlupakan. Misalnya itu juga tidak bagus. Terlalu pelit kencang juga tidak bagus. Nah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, muttafaqun alaihi. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Di tengah salaf lebih menakjubkan. Ya, pernah Utsman bin Affan itu ngasih hutang kepada Talha bin Ubaidillah. Hutangnya enggak sedikit, karena Talha itu juga orang berduit, Utsman juga orang berduit, radhiyallahu anhu. Otomatis ya hutangnya enggak mungkin recehan, ya kan? Kalau orang berduit kok hutang sama orang berduit, angkanya relatif besar. Begitu sudah kumpul duitnya untuk bayar, Utsman bin Affan bilang apa? Enggak usah dibayar, menjaga kehormatanmu. Ya, sampai tingkatan seperti itu. Ya. Tidak diumbar, kau tahu utang karo aku. Ya. Ah ya, sukses kayak gitu tuh. Dulu ya utang sama saya. Ya. Nah, itu kan ada sisi apa? Pengin atau tidak pengin saudaranya itu melambung tinggi, tidak kepengin saudaranya terhormat, ya. Nah, dia sukses seperti itu tuh. Ya murid saya itu. Itu yang itu tuh yang terkenal itu. Itu murid ana dulu. Baca ikroknya aja sama ana. Gitu. Barakallahu fikum. Jadi kalau mereka para sahabat bahkan tidak sampai tingkatan seperti itu. Orang bayar hutang saja enggak usah. Kenapa? Menjaga kehormatanmu. Menjaga apa? Kehormatanmu. Karena kalau orang udah pernah hutang kan dianggap apa? Dianggap kamu pernah lemah. Pernah apa? Pernah lemah. Walaupun hutang piutang kan halal. Halal enggak? Halal, dan itu sebagai alternatif hubungan baik sesama muslim. Sesama muslim. Kemudian hadis kedua ini cukup panjang tapi mirip. Hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung saya artikan ya hadisnya. Barang siapa yang menguraikan dari seorang mukmin satu kesusahan problem besar dari problem-problem dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan uraikan satu problem besar dari problem-problem yaumul qiyamah. Mirip kan lafaznya? Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesusahan, mu'sir, itu sering diartikan orang yang belum bisa bayar hutang. Itu mu'sir. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Ya, urusan dunia dan akhiratnya. Nah, orang kesulitan, belum bisa bayar hutang, kewajiban kita adalah memberikan tempo waktu. Memberikan tempo waktu. Itu kewajiban. Ya. Adapun kalau kita mau berbuat baik, kita lepaskan. Kita apa? Lepaskan. Kamu belum bisa bayar hutang, udah saya lepasin. Halal. Ya, halal. Itu sedekah. Itu apa? Sedekah. Tapi kalau kita memang butuh juga untuk dibayar, ya kita bilang apa? Ya udah, ditempo lagi tanpa ada riba. Tanpa ada. Badan itu hukumnya wajib. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan apabila seseorang dalam keadaan sulit dan belum bisa membayar hutang, maka saudaranya fa nadhiratun ila maisarah, wajib memberikan tempo. Wajib memberikan apa? Tempo. Jadi memberikan tempo itu apa hukumnya? Wajib bagi gharim. Bagi orang yang memang terlihat enggak bisa bayar. Tapi kalau orang yang pura-pura tidak bisa bayar, ya, mapel itu mengulur, enggak bisa bayar utang 5 juta, tuku vario anyar. Ya. Menimbulkan suudzon enggak? Suudzon. Katanya enggak bisa bayar duit 10 juta, tapi bisa bangun rumah. Ya, husnudzonnya apa? Palingnya utang maning maring anak-anak. Ya kan? Gitu aja kan. Husnudzonnya kan gitu. Mau husnudzon apa? Kalau kita mengatakan, nah, dia berarti wong lutrak. Ya, ya mafel. Berarti itu suudzon kan? Suudzon. Berarti dia punya tapi gak mau bayar. Husnudzonnya terus gimana? Ya paling utang maning kan gitu. Barakallahu fikum. Jadi ala kulli hal, bedakan. Ini orang memang benar-benar orang yang jujur, orang baik, tapi nggak bisa bayar. Wajib diberi tempo. Tapi kalau orang ini adalah orang yang bisa bayar, namun dia memang menunda-nunda pembayaran, kalau di negara Islam bisa ditekan. Jual salah satu hartanya untuk membayar. Harus ditekan. Karena dia sedang berbuat dosa. Karena dia sedang berbuat apa? Dosa. Barakallahu fikum. Ini. Dan kalau kita ngerti, ada orang yang senang utang tapi bayar angel, ketika dia nembung ya, kita kasih saja. Kita kasih saja. Walaupun tidak senominal yang dia sebut. Ya, saya mau hutang-hutang berapa? 1 juta ini ada 200 lah buat antum gitu. Nah, enggak usah hutang. Enggak usah apa? Enggak usah hutang. Daripada apa? Akadnya hutang kita sakit hati. Apalagi uang tanggung. Uang tanggung itu kita mau narik izin, nunggu ora di sahur-sahur, kan gitu. Nah, uang nanggung kan mumeti. Iya enggak? Barakallahu fikum. Ini, mau kita minta malu, dikiranya uang segitu aja kok, enggak punya toleransi. Tapi kalau tidak ditagih, dianya menganggap, lah itu orang enggak butuh duit. Padahal kita juga butuh. Seperti itu. Nah, jadi waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Dan barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka akan Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Banyak orang yang tadinya aibnya enggak diketahui orang lain, tapi ketika dia suka bongkar-bongkar, langsung Allah bongkar. Sampai urusan rumahnya, urusan sama istrinya, sama anaknya, kebongkar semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia suka bongkar-bongkar. Ya. Nah, maka ketika Allah memberi tawaran, kamu mau nutupi, nanti kami tutupi. Siapa sih yang berani mengatakan saya tidak punya aib? Enggak ada yang berani, saya yakin. Ya, saya yakin. Makanya di antara orang yang paling sulit kita bilang itu istri. Kenapa? Karena istri paling ngerti aib kita. Paling ngerti aib? Aib kita. Nah, kalau seandainya Allah tidak kunci itu istri kita, brebel kemana-mana, hancur enggak? Nah, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kita suka bongkar, ya nanti terbongkar. Banyak. Ya, naam. Tapi tidak semua istri seperti itu, ya. Istri yang salehah ya banyak, ya. Yang suka ember yang laki-laki juga banyak, ya. Naam. Ala kulli hal, kita harus sayang kepada saudara kita muslim. Kalau kita enggak mau kebongkar, ya jangan bongkar-bongkar. Ya, kecuali dia memang ahlu maksiat, bangga dengan kemaksiatannya, enggak perlu kita tutupi. Kenapa? Karena bangke enggak mungkin bisa ditutupi. Ya, dia sendiri yang meluaskan, menyebarluaskan apa? Aibnya sendiri. Kalau kita nutupi aib yang sudah tersebar, malah kita dianggap aneh. Iya, Bang, enggak? Iya. Nah, ini tuh bagi mereka yang tergelincir, masih bisa dinasehati, masih ini jangan dibongkar. Bongkar. Barakallahu fikum. Potongan terakhir ya, ini sudah Isya. Wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Menolong apa? Saudaranya. Sudah lewat berapa menit? Lewat 1 menit? Tadi 2-3. 2-4. Isa 2-3, ini sudah 3-4. Masya Allah. Ya Tayyib, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Intinya hadis 2 itu Ibnu Umar dan hadisnya Abu Hurairah sama. Mirip, secara lafaz itu mirip. Qadha'i hawa'ijil muslimin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Diperbolehkan. Ini kan musholah sendiri ya, masjid sendiri. Gampang lah. Nah, apanya ya, Mbah? Nah, tafadhol, barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhol, khidun. Nah, setahu saya, ya, demokrasi itu menyamakan orang baik dan orang jelek, begitu ya. Nah, mau orang baik sebaik apapun, ya suaranya satu, ya. Mau orang jelek sejelek apapun, ya suaranya satu, nggak mungkin jadi seperempat, tetap satu. Allah berfirman, Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka orang-orang yang berbuat jelek itu menganggap akan kami samakan dengan orang-orang yang berbuat baik? Ya, jelek sekali apa yang mereka hukumkan. Berarti Allah mengatakan jelek, menyamakan laki-laki dan perempuan enggak mungkin sama kan? Maka di tengah Islam satu laki-laki bandingannya dua perempuan. Mau jadi saksi dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita memakai demokrasi itu benar-benar jahat. Nanti misal ini Nabi Muhammad lebih baik dari malaikat seluruhnya. Ini Abu Lahab sama aja. Ya. Ini Nabi Muhammad sama Abu Lahab sama aja. Penduduk surga dan penduduk neraka sama saja. Nah, dan itu akan mengundang orang untuk tidak mau jadi orang soleh. Tidak mau jadi orang soleh. Karena harganya sama. Ngapain? Dari tadi saya taklim menyampaikan apa? Orang akan bertambah mahal dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seringkali dalam hal-hal seperti itu akan menjadikan orang bermuka 60. Ya, bukan bermuka 2. Bermuka berapa? 60. Kalau mukanya cuma 2 itu enggak cukup. Ya, kesini menampakkan seperti mereka, kesini menampakkan seperti mereka. Ini apa ini? Mukmin apa nifak? Nifak. Nah, membuat orang lepas dari prinsip agamanya, rusak agamanya, rusak, benar-benar rusak. Kenapa? Karena dia mencari keriduan manusia, bukan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat rusak seseorang itu adalah takut celaan orang dan senang pujian orang. Ya. Makanya barakallahu fikum, orang ketika sedang apa? Ngiklan diri sendiri gitu ya, apa bahasanya? Kampanye apa-apa itu. Nah, kita kalau lewat orang lagi kampanye itu, kita enggak usah mau kalah. Kenapa? Mereka pasti ngalah. Karena lagi nyari suara. Nyari suara enggak mungkin berani padu. Barakallahu fikum. Jadi itu guyon saja, yang jelas madorotnya banyak sekali. Satu melawan ayat, ya melawan ayat, ya nanti orang nggak usah soleh-solehan. Yang kedua, barakallahu fikum, nanti kita bisa menjadi orang yang rusak agamanya. Rusak apa? Agamanya. Terus bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan kita enggak ikut yang haram enggak ikut, tapi yang halal dan dihasung ikut. Yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan pemimpin yang terbaik. Kita kan enggak ngerti Zaid. Kita enggak bakal bisa ngukur. Kita kan tadi mengatakan pada praktek itu banyak orang yang menampakkan tidak sesuai aslinya. Ya, maka kita banyak-banyak berdoa saja, minta kepada Allah agar negeri kita ini diberi pemimpin yang terbaik. Doa itu usaha, jangan dibilang doa itu enggak usaha. Nabi Yunus selamat dari perut ikan itu karena doa, bukan karena seluk-seluk, bukan karena teman, bukan karena apapun. Karena doa. Karena apa? Doa. Sekarang orang ketika memilih bisa dicurangi enggak? Dicurangi. Tapi kalau doa bisa dicurangi enggak? Enggak, udah doa itu adalah silahul mukmin. Jadi jangan yang haram gue ikut, doanya juga enggak pernah. Salah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memiliki pemimpin yang baik, kita juga akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Akhi Jundi. Barakallahu fikum. Sudah? Ada lagi? Satu lagi, Mbak. Tenang aja. Satu lagi. Ya, padahal. Naam. Oh, mengharap pahala dari sisi Allah, balasan dari sisi Allah. Wajib, ya. Jadi termasuk dari makna memaknakan ikhlas yang salah adalah apa? Aku tawis ikhlas, ya. Dalam arti orang arep apa-apa. Salah. Karena Allah memberi iming-iming di Al-Qur'an, Nabi di dalam hadis, kalau melakukan ini pahalanya ini, kalau melakukan ini pahalanya ini. Tadi kan iming-iming semua tadi. Berarti memang namanya orang ikhlas mengharap pahala di sisi Allah itu resmi. Resmi. Jangan kayak orang sufi. Aku ya Allah, sing penting wis ikhlas ibadah, akhirnya mlebung neraka ya ora apa-apa. Itu namanya ikhlas yang enggak benar, itu bukan ikhlas. Bisa dipahami ya? Nah, jadi orang ketika beribadah kemudian mengharap apa yang di sisi Allah itu memang wajib seperti itu. Tapi kalau pingin balasan dari orang, itulah yang la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak pingin balasan dan tidak pingin terima kasih dari orang. Dan ingat, kalau kita membantu saudara kita ini, jangan kemudian kita mengharap nanti dia membantu saya juga. Bisa jadi Allah lewatkan yang lain. Jadi jangan pernah pilih-pilih bantu orang. Oh, kalau ini orang kaya nih, wah, tak bantu lah. Nah, saya bawa budin tolik balik enggak bawa vario kan itu. Ya, kalau ini orang miskin, ya nanti saya bawa budin balik malah jazakallahu khairan tok gitu. Nah, jadi jangan seperti itu, karena kita membantu orang ini kan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah lewatkan dari yang lain. Paham ya? Nah, jangan kita sempit. Rezeki Allah itu luas. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji di malam kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.